Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan masuki tafsir ayat yang ke-49 hingga 51 dari apa yang telah kita bacakan sebagai kelanjutan pada materi yang sebelumnya, membaca pentafsiran surah Al-Mudathir, yaitu ayat ka'annahum humurum mustanfirah atau kafama lahum anitadzikirati mu'aridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Disebutkan tafsirnya dalam tafsir Al-Muyassar, fama lihaula'il musyrikin 'anil Qur'an wama fihi minal mawa'id munsharifin. Mengapa mereka orang-orang musyrik terhadap Al-Qur'an yang di dalamnya berisikan al-mawa'id, peringatan-peringatan, mau'idhah, bimbingan-bimbingan, dalam keadaan ternyata mereka munsharifin, berpaling, tidak mau mendengarkannya. Ini keadaan mereka orang-orang kufar, tidak mau mendengarkan bacaan dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan disebutkan ka'annahum humurum mustanfirah, artinya ka'annahum humurun wahsyiyatun syadidatun nafar farrat min asadin kasir. Ka'annahum humurum mustanfirah artinya adalah seperti seakan-akan mereka seperti halnya humur, keledai-keledai yang wahsyiyah, yang liar, syadidatun nafar, yang sangat cepat larinya, seakan-akan seperti keledai-keledai liar yang sangat cepat larinya, tidak jinak. Farrat min asadin kasir, yang keledai-keledai tersebut lari disebabkan seekor singa yang kasir, yang buas. Ia lari menyelamatkan dirinya. Dalam arti kata, seperti ini keadaan mereka orang-orang musyrikin, tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan perihal apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, dengan penyebutan bahwasanya mereka adalah syarrud dawab, sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syarrud dawab 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Mengisahkan tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin yang tidak mau untuk mendengarkan Al-Quran, tidak mau untuk melihat Al-Quran. Kemudian Allah menyebutkan, "Law kana fihim khairan la asma'ahum." Jikalau pada diri mereka tersebut ada kebaikan, maka pastilah Allah akan menjadikan mereka mendengarkan ayat Al-Quran. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau semisal mereka mau mendengarkan ayat Al-Qur'an, mereka pun akan mendengarkannya dalam keadaan mereka setelahnya akan berpaling. Tidak mau mentadabburi isi-isi ayat Al-Qur'anul Karim. keadaan orang-orang kafir ini sangat jauh terbalik dengan keadaan seorang mukmin yang tatkala mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dengan sebenar-benarnya, meresapi maknanya, mentadaburi setiap ayat yang terkandung di dalamnya, akan dengannya bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah imannya. Ini keadaan seorang mukmin. Bahkan tidak itu saja, seorang mukmin mengagungkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, tidak menjadikannya sebagai bahan ejekan, bahkan mengolok-olok ayat Al-Qur'an ini sebagai sebab dari sebab-sebab murtadnya seorang dari Islam. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya kalian mengolok-oloknya, maka janganlah kalian menyampaikan uzur tentang sebab-musabab kenapa kalian melakukannya, karena sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Karena itulah mereka orang-orang mukmin mengagungkan ayat Al-Quran, bahkan mengagungkan mushaf, mushaf Al-Quranul Karim. Hingga terdapat pembahasan di tengah-tengah mereka para ulama tentang tidak dibolehkannya seseorang membolak-balik isi Al-Quran dalam keadaan dia membolak-baliknya dengan membasahi jari yang ia gunakan untuk membolak-balik Al-Quran dengan ludahnya. Biasa kalau orang awam membolak-balik Al-Quran dengan membolak-balik apa namanya catatan mereka dengan air ludahnya, hitung uang saja dengan ludah kan gitu. Nah, ada berapa lembar ini. Nah, terdapat pembahasan di tengah-tengah mereka para ulama bahwasanya membolak-balik ayat mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran dengan air ludah, ini juga di dalamnya termasuk dari merendahkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selayaknya seorang mukmin tidak mencontoh adat kebiasaan yang buruk tersebut, yang notabene-nya mereka adopsi dari orang-orang kufar. Orang-orang kufar demikian tatkala mereka membaca buku-bukunya, namun seorang muslim faham yang dihadapannya adalah Al-Quran yang diperintahkan baginya untuk mengagungkannya. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya demikian termasuk dari ketakwaan hati. Sehingga mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla termasuk dalamnya adalah mengagungkan Al-Quran, termasuk dalam bentuk ketakwaan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian seorang mukmin. Berbeda dengan orang-orang kufar, jangankan melihat, mendengarkan Al-Quran saja Allah Azza wa Jalla mensifati mereka seperti halnya humurum mustanfirah, keledai-keledai yang liar dalam keadaan berlarian. Lari disebabkan karena adanya seekor binatang buas yang siap memangsa mereka. Bisa kita bayangkan seperti apa larinya. Ya, lari sejauh-jauhnya, tidak mau untuk kemudian berhasil ditangkap oleh binatang buas yang mengejarnya tersebut. Nah, sehingga dengan ini nampaklah kepada kita kebencian mereka terhadap Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran seperti yang disebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya tentang kisah Al-Walid bin Al-Mughirah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah qaulul bashar, ucapannya Muhammad, bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sihir yang yu'sar, yang hanya bisa memberikan, yang akan berdampak pengaruh kepada orang yang membacanya dan mendengarkannya, dikiaskan sama dengan sihir. Sehingga wajar kalau semisal mereka orang-orang kufar tidak memiliki rasa hormat terhadap Al-Quran, merendahkan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang ke-52 hingga 53, kullu mri'in minhum abal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Disebutkan dalam ayat ke-52 hingga 53, ayat ma'um atbal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah, artinya adalah bal yatma'u kullu wahidin min haula'il musyrikin ayyunzilallahu alaihi kitaban minas sama'i mansyura. Bahkan masing-masing dari mereka orang-orang musyrikin tersebut berharap apabila Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka dari langit satu kitab yang terbuka bisa mereka baca. Mereka berharap Al-Quran turun kepada Allah Taala, turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka melihat turunnya dari langit dunia, terbuka, terlihat isinya, baru mereka percaya bahwasanya Al-Quran tersebut betul-betul datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan mereka orang-orang kufar. Namun apakah kalau semisal Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semisal apa yang mereka harapkan menyebabkan mereka beriman? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, demikian melainkan sebagai hilah dari sisi mereka untuk kemudian mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna alladhina haqqat 'alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Rabbmu sebagai seorang yang kafir, mereka sekali-kali tidak akan beriman, tidak akan menjadi seorang mukmin. Walau ja'adhum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka semua ayat-ayat yang mereka harapkan, walaupun datang kepada mereka kullu ayah, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yarawul azab al-halim, hingga tatkala mereka melihat azab yang pedih sudah berada di hadapan mereka, baru mereka sadar dan mau meyakini dan berkeinginan untuk kembali lagi ke alam dunia agar bisa merubah sikap dan perbuatan mereka dan berharap agar kembali menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walau tara idzal mujrimuna, apa itu? Naqisu wujuhahum, apa itu lafadznya? Nah, Rabbana absur, Rabbana abs, apa itu? Absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa lafaz ayat yang di depannya? Ha? Walau tara idzal mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, ya Rabbana, apa itu? Sami'na absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat orang-orang mujrim, mereka menundukkan wajah-wajah mereka, melihat ternyata imbas dari kekafiran mereka, mereka terancam dengan azab. melihat ternyata akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut, mereka terancam mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga keadaan mereka orang-orang kufar berharap agar supaya Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kitaban minas samai mansura. Kama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin agar supaya Al-Quran diturunkan demikian kepada Rasul. Namun disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalla, kalla. Nah. Artinya laisal amru kama za'amu. Tidaklah urusan tersebut sebagaimana apa yang mereka sangka. Al-Quran memang demikian diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran dari sisi turunnya diturunkan dalam keadaan bertahap. Dalam keadaan bertahap. Berbeda dengan kitab-kitab suci selain Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan dalam keadaan sekaligus kepada nabi-nabi dan rasulnya. Allah berikan kitab tersebut kepada para nabi dan rasulnya. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan dalam keadaan bertahap, ayat per ayat. Terkadang waktunya lama dari datangnya ayat yang pertama ke ayat yang berikutnya. Demikian seterusnya. Bahkan dengan sebab inilah mereka orang-orang kufar berkeinginan kalau semisal Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan satu kali diturunkan saja, jumlatan wahidah, ya kan, dalam surat Al-Furqan. Mereka berkeinginan agar supaya Al-Quran diturunkan seketika, tidak bertahap. Kadzalika lanutsabbita bihi fu'adak. Diturunkannya Al-Quran secara bertahap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka untuk mengokohkan, menguatkan hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan berdasarkan kejadian ketika ada mereka orang-orang musyrikin berkeinginan untuk memadzuratkan Rasul, maka turun ayat membongkar makanan mereka, menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sekelompok orang-orang munafikin hendak membuat masjid dirar yang tujuannya adalah untuk memata-matai kaum muslimin, menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, Allah turunkan ayat membongkar rencana mereka dan menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka rencanakan sebenarnya. Diturunkan secara bertahap. Balil haqiqatu annahum la yakhafuna al-akhirah. Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak takut terhadap akhirat. Itu yang melatar belakangnya mereka akhirnya mendustakan Al-Quran. Itu yang melatar belakangnya mereka untuk kemudian tidak mau mendengarkan Al-Quran. Seperti halnya humru mustamfirah. Bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang berisikan andai-andai kalau semisal Al-Quran diturunkan demikian dan demikian, maka pastilah mereka akan beriman. Padahal kenyataannya tidak demikian. Wala yusaddiquna bil ba'ts wal jazaa', mereka juga tidak membenarkan adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang melatarbelakangi menyebabkan mereka kufur kepada Allah tabaraka wa taala, demikian pula nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-54 hingga 56 Allah menyebutkan faman syaa'a innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah hingga wa ma yadhkuruna illa ayyashallahu wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Naam. Kalla innahu tadhkirah. Artinya disebutkan dalam tafsir haqqan annal qur'ana mau'izatun balighatun kafiyatun litti'azihim. Benar bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai peringatan yang sudah cukup untuk bisa membuat mereka itu mengingatnya. Kalau misal mereka benar-benar orang yang takut kepada alam akhirat, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, membenarkan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, maka sudah cukup dengan mendengarkan Al-Quran akan naik imannya dan tenang hatinya, bertambah keyakinannya. Pasti demikian. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran siapa saja yang takut terhadap ancamanku, ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Takut terhadap neraka jahanam, takut terhadap azab Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, takut terhadap an-nar, takut terhadap azab, tatkala diingatkan Al-Quran berhenti, ya kan, sudah cukup untuk kemudian mereka mau mengingatnya. Sebagai contoh kisahnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang disifati dengan sifat wa kana waqafan bi kitabillah. Beliau adalah seorang yang senantiasa berhenti dengan kitab Allah tabaraka wa taala. Walaupun dalam kondisi emosi, tatkala diingatkan dengan Al-Quran berhenti. Walaupun berkeinginan untuk melakukan perkara-perkara yang melampiaskan emosinya, namun tatkala diingatkan dengan Al-Quran, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhenti. Waqafan bi kitabillah. Ini menunjukkan alamatul iman, tanda iman seorang hamba adalah tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Faman arada al-itti'adha faman syaa'a dzakarah, artinya adalah faman arada al-itti'adha itta'adha bima fihi wantafa'a bihudah. Barang siapa yang menginginkan untuk mencari peringatan yang bisa memperingatkan dirinya, mungkin dia adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, carilah peringatan dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Maka barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan peringatan, maka carilah peringatan dengan apa yang di dalamnya, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, baca, tadaburi. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran tujuannya adalah untuk ditadaburi ayat-ayatnya oleh para hamba-hambanya. وَانْتَفَعَ بِهُدَاهُ, dan mengambil manfaat dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, diresapi. Nah, pastilah dia akan bisa mengambil manfaat yang demikian besar dari apa yang dibacanya tersebut. Ma yata'adzun wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Artinya adalah wa ma yata'adzuna bihi illa an yasha Allah lahumul huda. Tidaklah mereka bisa mengambil peringatan dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kehendaki untuk memberikan hidayah kepada mereka. Menunjukkan orang yang tidak diberikan hidayah kepada Allah, maka dia tidak bisa mengambil peringatan dari apa yang dibacanya tersebut. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan seperti apa bentuk hidayah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada seorang yang membaca Al-Quran. Mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah dhalika hudallah. Disebutkan dalam ayat surat Az-Zumar, sesungguhnya orang-orang mukmin tatkala membaca Al-Quran menyebabkan taksyair, bergetar hati-hati mereka, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bergetarnya kulit-kulit tersebut menyebabkan lunaklah hati-hati mereka. Kemudian Allah sebutkan dzalika hudallah, itu adalah petunjuk yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka. Artinya seorang mukmin tatkala ia meresapi Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kemudian merasakan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut sebagai pertanda Allah sedang memberikan hidayah kepada dirinya. Allah sedang membimbing dirinya untuk berada di atas siratal mustaqim. Adapun seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan kaku hatinya, tertutup hatinya, tidak merasakan seperti yang disebutkan, biasa saja, maka menunjukkan bahwasanya perlu untuk terus evaluasi. Jangan sampai disebabkan karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang ia lakukan berupa dosa dan kemaksiatan, menyebabkan akhirnya tertutupi hatinya untuk mau mentadaburi dengan sebenar-benarnya isi dari Al-Qur'anul Karim. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah taala. Huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Artinya adalah huwa subhanahu ahlun li ayyuttaqa wa yuta'. Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang layak untuk seseorang memberikan takwa mereka kepadanya dan layak untuk ditaati. Allah adalah zat yang wajib bagi seorang memberikan ketakwaannya kepadanya dan memberikan ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ahlul maghfirah artinya adalah wa ahlun li ayaghfira liman amana bihi wa ata'ah. Dan zat yang satu-satunya zat yang memberikan ampunan kepada siapa yang beriman kepadanya dan mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka sebesar apapun dosa yang mereka amalkan. Selesai pembahasan kita dari surah Al-Muddatsir. Sekarang kita masuk ke surat yang berikutnya, yaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah berisikan tentang ayat-ayat yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan keadaan-keadaan yang terjadi pada Yaumil Qiyamah. Nama Al-Qiyamah banyak disebutkan dalam Al-Quran. terkadang disebutkan dengan kalimat al-qiyamah, terkadang disebutkan dengan al-haqqah at-tamatul kubra dan yang lainnya, yang keseluruhannya adalah menunjukkan hari al-qiyamah yang pada hari tersebut Allah tabaraka wa ta'ala akan menghancurkan alam semesta dan membangkitkan semua hamba-hambanya untuk memperhitungkan apa yang mereka amalkan. Hari yang sangat dahsyat, yang selayaknya seorang mukmin untuk memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala terhadap datangnya hari tersebut. Hari yang masing-masing hamba dituntut untuk memperbanyak amalan-amalan kebajikan sebagai bekal yang nanti dia akan bisa mengambil manfaatnya ketika datang hari tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah Azza wa Jalla berfirman memanggil kita sebagai seorang mukmin untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang berikutnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang dia hadapkan pada hari esoknya, yaitu pada yaumil qiyamah, hari dibangkitkannya manusia dan dihisabnya para manusia tersebut. Dan disebutkan dalam ayat yang sebelumnya yang tadi kita bacakan bahwasanya orang-orang kufar tidak mempercayai datangnya hari tersebut. Za'ama alladhina kafaru an yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsuna thumma latunabba'una bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir telah menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka menyangka bahwasanya kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan yang mereka hidup di alam dunia ini. Setelah mati tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah benar demi Rabbku. La tub'atsuna, sungguh kalian akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Kemudian setelah dibangkitkan, kalian akan diberitakan dengan apa yang kalian amalkan di alam dunia yang demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan ayyidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Apakah laki-laki ini menjanjikan kepada kalian dengan janji bahwasanya apabila kalian meninggal, kemudian setelah kalian meninggal, kalian akan dibangkitkan, akan dikeluarkan dari kubur-kubur kalian. Hayhata hayhata lima tu'adun, sungguh sangat jauh dari kebenaran apa yang dijanjikan kepada kalian. Kehidupan yang sebenarnya ada kehidupan yang kita tinggal di alam dunia ini, yang kita meninggal, kita makan di dalamnya, kita merasakan nikmat di dalamnya, dan setelah kita meninggal, kita tidak akan dibangkitkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persaksian mereka, orang-orang kufar. Yang dengan sebab keyakinan yang seperti inilah akhirnya mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki rasa khasyah. Yang dengan rasa khasyah tersebut menyebabkan mereka memperbaiki amalan-amalannya. Nah. Pada ayat yang pertama Allah tabaraka taala berfirman la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan yaumil qiyamah dan dengan jiwa. Disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah tentang sebab musabab disebutkannya lafaz nafi pada awal ayat tersebut la, baru kemudian setelahnya qasam. Disebutkan oleh beliau rahimahullah sebab musababnya adalah karena dalam qasam tersebut Allah Azza wa Jalla tujuannya adalah untuk menafikan keyakinan mereka orang-orang kufar yang meyakini bahwasanya tidak ada hari kiamat, tidak ada yaumil qiyamah, tidak ada hari tatkala seseorang dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga karena siap sumpahnya untuk menafikan keyakinan tersebut, boleh untuk diawali dengan kalimat nafi la, tujuannya untuk mengingkari keyakinan mereka orang-orang kufar, baru setelahnya bersumpah tentang dengan hari yang disebutkan uqsimu biyaumil qiyamah, sehingga maknanya bukan nafi. Wallahu a'lam bishawab. Banyak betul ini pertanyaan. Apa kayaknya kalau ada yang ngisi banyak curhatan nih santri ini. Apa hukum jika tidak melunasi hutang akan dikisos pada yaumul qiyamah sebelum dia masuk ke dalam al-jannah? Kalau semisal dia sebagai ahli al-jannah akan dikisos dengan memberikan amalan-amalan kebajikannya kepada orang-orang yang dia hutangi uangnya, akan dikisos. Apakah setelahnya masuk ke dalam al-jannah atau tidak, tergantung jumlah hutangnya. Kalau semisal hutangnya banyak, ternyata amalan kebaikannya tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka yang diambil adalah amalan keburukan orang yang dihutangi tersebut, kemudian diberikan kepada yang berhutang. Apa hukumnya mengolok-olok Al-Quran? Ini kekafiran, termasuk dalam bab Nawaqidul Islam adalah al-istihza bi ayatillah, mengolok-olok ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga berhati-hati dari perbuatan tersebut. Apa dalilnya orang minta-minta kepada yang lain? Yang ada dalilnya dilarang seorang minta-minta. Yang ada dalilnya adalah lebih baik seorang bekerja dan mencari rezeki tersebut dengan kedua tangannya lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada orang lain. Ana lupa lafaz hadisnya, sarma'ana Rasul menyebutkan la ayah tataba ahadukum, bila mana salah seorang di antara kalian naik ke atas gunung kemudian mencari kayu bakar kemudian dia ikat di punggungnya dan dia jual, khairun lahu, lebih baik untuknya dibandingkan dia meminta kepada manusia, a'tauhu au mana'uhu, baik mereka memberinya ataukah mereka tidak memberinya. Sebagian salaf menyebutkan al-mas'alatu kiddun yakiddu bihil mar'u wajhahu yaumil qiyamah. suka meminta-minta ataukah mengemis-ngemis, itu adalah seperti halnya kidun. Kidun itu artinya penggaruk yang tajam dan runcing, ini kidun. Yang dia akan menggaruk-garuk mukanya pada yaumil qiyamah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang yang meminta-minta kepada manusia, ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada satu kerat daging pun. Nah, terkecuali kalau semisal keadaannya mendesak, ini dibolehkan. Dan memang dia sangat membutuhkan bantuan saudara-saudaranya, ini dibolehkan dan dianjurkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya tatkala melihat ada sekelompok dari suku Mudhor datang ke kota Madinah dalam keadaan penampilan-penampilan mereka lusuh, terlihat tanda-tanda kefakiran dari penampilan mereka. Maka Rasul menghasung para sahabatnya untuk bersedekah. Sehingga muncullah, sehingga salah seorang di antara mereka, para sahabat Rasul, ada yang membawa apa yang bisa dia bawa, diikuti oleh yang lainnya. Sehingga berkumpullah jumlah yang demikian banyak. Sehingga Rasul menyatakan, man sana fil islami sunnatan hasanatan, sampai dengan akhirnya. Nah. Apakah Ka'bah di akhir zaman akan diangkat? Ini wallahu alam. Yang ada hadisnya pada hari kiamat nantinya Ka'bah itu akan dihancurkan. Akan dihancurkan sebelum datangnya yaumul qiyamah. Ka'bah akan dihancurkan. Dalam keadaan tidak terkena kepada orang-orang yang menghancurkannya, seperti yang mengena ashabul fil. Yang demikian disebabkan karena tidak adanya lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah dijaga oleh Allah tatkala Abrahah dengan bala tentaranya berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah, karena Allah mengetahui akan muncul seorang nabi, akan muncul para hamba-hambanya yang mengagungkan rumahnya, berhaji ke rumahnya, berumrah ke rumah Allah tabaraka wa taala, mengagungkan Ka'bah. Namun pada yaumul qiyamah, karena tidak ada lagi seorang yang beriman, maka Allah biarkan mereka orang-orang yang menghancurkannya. Mencela Rasul sama seperti mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini termasuk dari kekafiran. Tidak dibolehkannya seorang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya seorang menyemir rambutnya dalam keadaan rambutnya belum hitam? Jawabannya tidak dibolehkan. Rata-rata orang itu menyemir rambut dalam keadaan masih hitam rambutnya adalah untuk apa? Tasyabbuh bil kufar. Ya kan? Menyerupai orang-orang kafir. Rasul membolehkan seseorang untuk menyemir rambut tatkala muncul ubannya. Muncul ubannya. Itu pun Rasul memerintahkan agar tatkala seorang menyemir rambutnya tidak menggunakan warna hitam. Menunjukkan sebaik-baik warna adalah hitam, sehingga enggak perlu yang sudah hitam dirubah menjadi putih. Kan gitu. Enggak perlu. Bolehkah memungut baju yang ingin dibakar atau dibuang? Ya, kalau semisal enggak ada yang punya, silakan dimanfaatkan. Ini sudah kita bahas dalam rapat yang sebelumnya. Kalau semisal baju itu sebelum dibakar biasanya diiklankan, ya kan, diumumkan. Selama beberapa hari baru akan dibakar. Selama sekian hari ternyata tidak ada yang datang, maka boleh bagi antum untuk mengambilnya. Kalau semisal diambil ternyata orangnya minta Ustaz, lapor ke Ustaz. Ya lapor. Lapor, enggak usah khawatir. Nanti kita suruh dia yang bayar. Sehingga enggak perlu dikasih, lapor. Laporkan. Nah, karena itu pelanggaran. kita ingin mencari siapa yang melanggarnya. Apabila orang berjanji mau memberikan uang kepada temannya, namun ternyata setelahnya dikunjung-kunjung dia tidak memberikannya, apa ini termasuk dari hutang? Bukan hutang, yang demikian termasuk dari janji. Nah, saya akan ngasih kamu 5.000 nanti. Ini hutang kamu sama saya 5.000, bukan hutang itu. Itu sifatnya janji. Nah, kalimat shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran istawana tidak ada dalilnya di dalam as-sunnah. Tidak ada dalilnya di dalam as-sunnah. Nah, sehingga dalam berzikir dan yang semisalnya wajib bagi kita untuk mencari pendalilannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.